Mitra Bisnis, Indopos menulis, KPK menangkap basa dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor menerima suap 150 juta di Semarang. Salah satu hakim tersebut mempunyai track record sepanjang tahun ini telah membebaskan 5 terdakwa korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ini menunjukkan bahwa tidak benar satu keadaan bahwa hakim ad hoc itu sudah pasti bersih. Seolah-olah hakim karir tidak bersih. Jadi untuk pengadilan tindak pidana korupsi yang dipakai sekarang hakim ad hoc. Itu kan bukti bahwa ada persoalan dalam pengrekrutan hakim. Nah, kemudian saya mengatakan ada kesalahan. Kesalahan yang fatal sekali. Berbeda sekali dulu dengan konsep saya waktu penyusunan draft Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Kami, usulan saya diterima oleh tim, dalam hal ini seluruh tim yang menyusun draft itu, bahwa sebaiknya hakim ad hoc itu tidak melamar pekerjaan, tapi dilamar oleh negara. Jadi, sistem yang saya usulkan adalah case per case, and ad hoc benaran, case per case, dia kita minta menjadi hakim. Nah, kemudian kita buat daftar untuk kasus pidana korupsi perbankan. Kita lihat siapa saja orang-orang yang mengerti hukum perbankan dan punya integritas moral. Kita daftar, kita data gitu. Tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan lain-lain itu kita data. Kemudian negara melamar mereka untuk menjadi hakim ad hoc. Kemudian setelah itu dididiklah tata cara prosedur menjadi hakim, kemudian dilatih mungkin sekitar berapa bulan tentang hukum pembuktian, proses peradilan itu harus dilatih kepada mereka. Nah, kemudian nanti, begitu ada kasus, mereka diundang oleh negara, case per case on call. Jadi dipanggil nanti, tidak kayak sekarang, namanya hakim ad hoc. Tapi sebenarnya dia sudah menjadi hakim non-karier. Ad hoc itu kan case per case selesai, kan? Ini tidak, nama ad hoc, tapi keadaannya non-karier. Menetap dia di sana, sudah mendapat gaji bulanan. Nah, kalau case per case on call, dia bukan pencari pekerjaan. Nah sekarang begitu ada lamaran hakim ad hoc pengadilan tipikor, semua pada melamar. Coba bayangkan, kadang-kadang ada yang nganggur, ada yang nggak ada kerjaan, jadi hakim itu. Kalau orang yang sudah stabil, kehidupannya malas dia menjadi hakim. Hanya 2 tahun, dia sekitar 4 tahun atau 5 tahun, kemudian dia ninggalin pekerjaan yang menetapnya itu. Nggak mau dia. Namun kalau case per case on call, dia tidak menetap. Dia kalau ada kasus-kasus yang penting saja, dipanggil, dibayar per kasus honornya. Nah, bulanannya dikasih mungkin 1 juta sekedar pengikat. Negara tidak royal, tidak boros. Hakimnya itu juga berkualitas. Tidak orang yang mencari pekerjaan. Model sekarang ini hakimnya ada pencari pekerjaan loh. Nah, itu persoalan besar. Nah, memang pernah hal ini dibahas oleh DPR. DPR mengatakan susah berbenturan dengan undang-undang lain. Saya bilang nggak ada masalah. Undang-undang ini membuat pengecualian, kan boleh pengecualian. Ada undang-undang lain tentang misalnya persyaratan kepegawaiannya dia dan segala. Undang-undang ini membuat aturan khusus, boleh. Saya berpikir ke depan, Mahkamah Agung harus merubah cara pengrekrutan hakim ad hoc, hakim pengadilan tipikor. Jangan model sekarang. Model sekarang ini, pertama saya mengatakan bahaya dari sisi kualitas. Kemampuannya itu bahaya sekali. Habis di tangan seseorang yang tidak begitu ahli, kita berikan, kita tempatkan nasib orang lain. Jangan-jangan nanti terjebak pada keadaan, wah, biar kami dianggap bersih, hukum semua. Itu bisa terjadi keadaan itu. Atau siapa tahu, wah, dapat kerjaan. Mungkin 1-2 perkara saya terima, aman-aman aja, yang penting udah dapat itu. Nah, ini bahaya sistem sekarang. Harus dibenahi sistem pengrekrutan hakim ad hoc. Ini akan terulang terus ke depan. Dan cilakanya, kualitas putusan sangat amburadul. Bahaya sekali ke depan. Saya mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPK kemarin, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan ditangkapnya hakim yang menerima suap. Melihat bahwa tidak semua hakim penerima suap, tapi juga tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, dari hari ke hari, KPK harus bekerja terus, Mahkamah Agung juga harus membenahi keadaan itu, agar ke depan keadilan di pengadilan itu benar-benar ada. Janganlah pengadilan itu menjadi alat mencari uang. Pencari keadilan ketika sudah di pengadilan tidak menemukan keadilan, di mana lagi kita mencari keadilan? Lalu, dampak sosial seperti apa, Pak, yang akan timbul akibat kasus ini? Semakin memperkuat ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga negara, kepada alat-alat negara, kepada penegak hukum, gitu ya. Ini coba bayangkan, dulu dibuat hakim ad hoc itu untuk meniadakan ketidakpercayaan kepada hakim karier. Karena hakim karier dianggap sudah sangat koruptif. Ambillah hakim ad hoc. Nah, sekarang ketemu keadaan. Ternyata hakim ad hoc itu bermasalah juga. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah. Saya Wendy Lim.